أتها فإن كل محدثة في الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار إخواني في الدين kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan taufiknya kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din akramakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa dalam majelis ilmu yang mulia pada salah satu di antara sekian rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr yang akan mengantarkan keberuntungan kepada keberuntungan kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Fa insyaallah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk tema kajian pada pagi hari ini adalah ta'awun dalam dakwah memerlukan sabar dan istiqomah. Ta'awun artinya tolong menolong atau saling tolong menolong. Sebagaimana kalau ditinjau dari sisi kaidah al-Arabiyah, ta'awun ini diambil dari kata ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Bab kedua tulathi mazid yang biziadati harfain. Sulasi mazid ya, yang diberikan atau ditambahkan dua huruf sebagaimana wazan-wazannya yang disebutkan na'am dalam kaidah sarfiyah wakhsus humasiyan bidhil awzani fabad'uha kankasara wathani ibta'alaf alla kaza tafa'ala nahu ta'allama wazid tafa'ala. Khususkanlah wazan khumasi ini ya, dengan wazan-wazan ini yaitu yang dimulai dengan wazan ingkasaro kangkasaro watani dan yang kedua ibta'ala kemudian if'ala dan tafa'ala seperti contohnya nahwu ta'allama wazid dan tambahkanlah tafa'ala. Kalimat ta'awana diambil dari tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Yang maknanya, nah, mengandung makna musyarakah, saling bersekutu. Dan musyarakah itu kalau ditinjau dari sisi kaidah ini, ada musyarakah bainatsnaini, ada musyarakah bainal jami'. Bersekutu antara dua orang, jadi tolong menolong antara dua orang atau bersekutu antara beberapa orang, bersekutu antara beberapa orang. Maka ta'awun di dalam dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala sangat dibutuhkan ya, untuk saling tolong menolongnya antara na'am orang yang banyak. Sebagaimana kalimatnya mengandung makna musyarakah Ya, bersekutu antara satu dengan yang lain dan bukan antara satu orang dengan satu lagi, tetapi memerlukan ya kerjasama dan tolong menolong yang banyak antara semua pihak, apalagi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ilallah tabaraka taala ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Ta'awun itu diambil dari tafa'ala. Nah, bab kedua thulatsi mazid yang memiliki makna musyarakah, sehingga di dalam dakwah ini sangat dibutuhkan kerjasama yang kuat. Ya. Berlomba-lomba antara satu pihak dengan yang lainnya dalam rangka menyempurnakan dakwah. Kemudian apa yang dimaksud dengan dakwah ini? Tentunya ad-da'watu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dakwah ilallahi tabaraka ta'ala. Maksudnya dari dakwah ini adalah ad-da'watu ila wujubil imani bih. Dakwah menyeru, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk benar-benar mengesakan Allah tabaraka wa taala. Seruan yang wajib agar manusia benar-benar mengesakan Allah tabaraka wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifat. Dan ini yang diperlukan di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ta'awun yang syar'i, tolong menolong antara semua pihak, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, salafiyat, dalam menyeru, mengajak manusia agar mereka betul-betul menjadi mu'minuna haqqa, orang yang benar-benar beriman kepada Allah tabaraka ta'ala, dan juga beriman terhadap apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya shalawatullah alaihim ajmain, dan terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus sebagai pemberi peringatan, mubasyirin ya wa mungzirin. Maka beruntunglah manusia-manusia yang menyambut ajakannya, seruannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jannahnya. Mengajak kepada manusia untuk berlomba-lomba masuk surga Allah. Mengajak kepada manusia untuk berlomba-lomba mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan mereka dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah, dari adab Allah tabaraka taala. Di mana ini merupakan inti dari tugas para anbiya dan mursalin. Tugas para hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para nabi, dan juga para pewarisnya, para pengikutnya. Ikhwan fil din akramakumullah jami'an. Maka sungguh merupakan kemuliaan dan salah satu di antara sekian keutamaan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilih ya di antara sekian hamba-hambanya untuk berlomba-lomba atau bisa berlomba-lomba dalam amalan yang sangat baik ini, dalam amalan yang sangat mulia ini, yakni ad-da'wah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Bagaimana tidak dikatakan sebagai amalan yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya, perkataannya, wa amila shaliha, dan dia ya, di samping berucap baik, mengajak manusia terhadap kebaikan, mengajak untuk beribadah kepada Allah, juga ya, disertai dengan amalan-amalan yang soleh, memberikan kudwah, memberikan contoh, dan demikian semestinya. Ad-du'atu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan demikian semestinya di dalam ta'awun, tolong menolong di dalam dakwah ilallahi tabaraka ta'ala. Ikhwan fi din akramakumullah jami'an. Fadilatu Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala mengingatkan dalam risalahnya, dakwah ini akan tegak dengan baik. Dakwah ini akan menjadi kuat, menjadi kokoh, dan akan memberikan banyak manfaat di tengah-tengah manusia. Apabila dibangun di atas prinsip-prinsip ya, yang syar'i, dibangun di atas fondasi yang benar, maka yang harus diperhatikan oleh du'at ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan juga yang andil di dalam dakwah, yang berda'awan di dalam dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala, hendaklah memperhatikan beberapa asbab yang akan mengokohkan dakwahnya, yang menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di antara usus ya, dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala yang syar'i, yang benar, yang lurus, maka hendaklah dakwah tersebut dibangun di atas ilmu bima yad'u ilaihi. Hendaklah dibangun di atas ilmu yang dia seru kepadanya. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab secara khusus al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Maka dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul memulainya dan mencontohkan kepada kita dakwah ini dibangun di atas ilmu. Nah, karena apa? Fal jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti, la yuslihu an yakuna da'iyah, tidak layak, tidak pantas ya, untuk mempelopori manusia, mengajak manusia dakwah kepada manusia. Al jahil la yuslihu an yakuna da'iyah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam firman-Nya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah tabaraka ta'ala sebagaimana dalam surat Yusuf, katakanlah wahai Nabi, ini adalah jalan. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Anak, kata Nabi SAW, anak wa manita ba'ani, demikian pula yang mengikuti jalanku di dalam dakwah hendaklah berjalan di atas basirah. Maka para da'i dan yang ta'awun di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala hendaklah memiliki ilmu terhadap apa yang dia serukan manusia kepadanya. Li'anna da'iyah, karena da'i dan yang berta'awun di dalam dakwah ini akan yuwajihu ulama dhullal, akan menghadapi berbagai macam tokoh-tokoh kesesatan dan penyimpangan. Yuwajihuna ili syubhat, mereka menyodorkan kepadanya berbagai macam syubhat-syubhat. Dan juga wayujadiluna bil batil, akan membantah ya, terhadap du'atul haq dengan berbagai macam syubhat-syubhat dan kebatilannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya ketika ya, dakwah itu dihadapi dan disikapi oleh ahlu syubhat, hendaklah ada yang dan yang bertahun di dalam dakwah ini pula harus memiliki ilmu. Allah merintahkan kepada da'ilal haq wa jadilhum billati hiya ahsan. Dan ya, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya telah mengingatkan di dalam dakwah Allah hendaklah memiliki ya, adab-adab yang syar'i sebagaimana Allah perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabb bil hikmah, dengan hikmah. Kenapa dengan hikmah? Sebutkan Ibnu Qayyim, karena umumnya manusia atau fitrah manusia itu mencintai kebaikan, menginginkan kebaikan. Sehingga apabila ya sang dai ketika mengajak, menyeru dia, menyeru mereka dengan hikmah, muamalah yang baik, adab yang bagus, tutur kata yang enak didengarnya. Sehingga yurja, sangat diharapkan, bagaimanapun keadaannya atau penentangannya, diharapkan hidayah itu nanti akan masuk, akan dia pikirkan. Ya. Walaupun kita harus sabar, seorang dai harus sabar menunggu ya, masuknya hidayah kepada teman kita, saudara kita, atau kepada umat ini. Hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah merintahkan kepada Nabi Musa, Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun, supaya berdakwah kepada manusia yang paling durhaka ketika itu. Bagaimana cara yang dicontohkan oleh para nabi di dalam berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah. Allah merintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini merupakan bagian daripada hikmah di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah kepadanya, qul lahu. Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan untuk tetap sabar di dalam berdakwah, mengajak manusia yang paling durhaka kepada Allah, tetap diperintah untuk supaya diajak ya, mengesakan Allah, taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hikmah. Ini diharapkan manusia kembali kepada al-haq. Qul lahu qawlan layyina, katakanlah kepadanya dengan perkataan yang lembut, yang enak, yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami. Mudah-mudahan dia ingat, kemudian timbul rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, kenapa dengan hikmah? Karena fitrah manusia umumnya itu baik. Dan mereka pada umumnya mencari kebaikan, kebenaran. Namun qadarullahu masya'a fa'al, sebagian hidup di tengah-tengah milieu yang sudah jauh daripada sunnah, atau serba terbalik antara sunnah dengan bid'ah, tauhid dengan syirik, dan seterusnya. Kemaksiatan dianggap ketaatan, al-haq dianggap kebatilan. Sehingga di sini ahlul haq wa du'at ilallah subhanahu wa ta'ala hendaklah bersabar. Jangan tergesa-gesa. Ingin sehari membalikan hati manusia untuk menjadi ahlul sunnah ataupun salaf. Barakallahu fikum jami'an. Hikmah. Kalaupun mereka termasuk orang-orang yang memiliki ilmu, maka mau'idzah dengan hasan, nasihat yang baik. Karena nasihat yang baik itu yurja, sangat diharapkan untuk bisa sampainya hidayah, jadi terimanya hidayah oleh manusia. Kalaulah tadi ada tahapan yang ketiga, ulama dulal yang menyesatkan, menyimpangkan manusia dari jalan hak, tetap diperintahkan dengan cara yang baik di dalam dakwah ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ini semuanya membutuhkan kepada ilmu, membutuhkan kepada basirah. Ad-da'wah ilallahi tabaraka ta'ala, ibadah yang sangat mulia, sangat agung. Dan telah dicontohkan oleh Nabi kita, dan sebelumnya oleh Rasulullah, para utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun berjalan di atas prinsip yang mulia ini, al-ilmu bima yad'u ilaih. Sebagaimana ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman, Rasul mengingatkan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Ahlul kitab tentunya orang yang telah memiliki banyak pengetahuan sebelumnya. Fad'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala sangat dibutuhkan kekokohan dalam babul ilmi. Al-basirah. sehingga apa yang akan dia perbaiki, nah, yurja, sangat diharapkan, semakin terasa buahnya ketika semua itu diawali dengan ilmu. Dan yang kedua, Syekh Shalih Fauzan mengingatkan, ad-da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala hendaklah dibangun pula di atas al-amal bima yad'u ilaihi. Seorang da'i, da'iyah, dan yang berkecimpung di dalam dakwah, yang berta'awun di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, hendaklah menjadi pelopor, menjadi contoh, ya, dalam mengamalkan apa yang dia serukan kepadanya. Sampai dikatakan dalam hukama, ya, kata-kata hikmah mutiara, atau syair Arab, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, ya, lam ya'malan yu'adzabu qabla 'ubadil watan. Orang yang ngerti, tahu, sudah tahu, sudah belajar, sering mendengar bahwa ini adalah na'am dinullah, ini adalah prinsip di dalam beragama, ini adalah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan kepada keselamatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Konsekuensinya mestinya dikawinkan, digandengkan antara ilmu dengan amal. Kalau tidak, tadi akan terancam, ya, dengan peringatan-peringatan Allah, ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam sekian ayatnya dan dalam sunnah-sunnah rasulnya, sebagaimana, ya, disimpulkan oleh penyair, dan seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, ini saya akan diazab, disiksa sebelum diazabnya para penyembah berhala. Alhamdulillah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu. Sejauh mana kita mengevaluasi diri-diri kita, ya, muhasabah terhadap diri-diri kita masing-masing, ayat demi ayat yang sampai kepada kita, yang kita ketahui. Karena ilmu itu senantiasa menyeru dan menuntun kepada amal. Karena awamun nas, umumnya manusia, nah, biasanya menilai dari perilaku, tingkah laku, tutur katanya, sopan santunnya, muamalahnya. Kalau seandainya, nah, yang pakaiannya masyaallah di atas sunnah dengan pakaian syar'i, namun muamalahnya jauh daripada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mudah untuk orang umum berkata, yang pakai peci juga begitu, Spanyolan misalnya, dalam muamalah Spanyolan, separoh nyolong. Tapi yang masya Allah dalam penampilannya demikian baiknya juga seperti ini, nah, jangan disalahkan pakaiannya, jangan disalahkan agama ini atau manhaj ini. Tetapi kita semuanya harus sama-sama muhasabah, introspeksi. Semestinya orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ilmu, Allah anugerahkan kepadanya nikmatus sunnah, hendaklah mereka yang harus lebih dulu memberikan qudwah sholihah, keteladanan yang baik di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam muamalah dengan sesama makhluk, sehingga diamnya dan aktivitasnya menjadi dakwah kepada manusia, mengajak mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip kedua untuk dakwah ini menjadi dakwah yang benar, yang kokoh dan kuat, kemudian berikan manafi' masalih kepada manusia, hendaklah senantiasa, ya, beramal bima yad'u ilaihi, dengan apa yang dia serukan kepadanya, hatta yakuna qudwatan hasanatan, sehingga dia menjadi qudwah yang baik, tusaddiqu af'alahu aqwalahu, berbagai macam perbuatannya itu membenarkan terhadap apa yang dia katakan, wala yakunu lil mubtilina 'alaihi hujjah, sehingga ketika Da'i dan yang berta'awun di dalam dakwah ini senantiasa berlomba-lomba di atas ta'at dan berikan contoh-contoh yang baik. Tidak akan ada hujah bagi ahlul batil untuk menghujat. Naam, ahlul khair, ahlul haq, ahlul sunnah, salafiyun. Ila ahlul ahwa, ya. Kecuali orang yang mengikuti hawa nafsu atau jahil terbawa-bawa. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada nabinya. Ya, sebagaimana kisah tentang Nabiullah Syu'aib alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa al-islaha mastata'tu." Dan tidaklah aku ingin menyelisih terhadap kalian. Ya. Terhadap apa yang aku cegah kalian atasnya. Tidaklah aku menginginkan melainkan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Jadi senantiasa ya, ad-da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala komitmen. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang ada dalam hatinya senantiasa sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan terhadap nabinya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ya, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah rabbul alamin, yang tak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku perintahkan, aku diperintah. Wa bidzalika umirtu, dengan itu semuanya aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah sebagai orang yang pertama kali berserah diri. Jadi sebelum ya memerintah kepada manusia, beliau yang memberikan keteladanan bagaimana semestinya menjadi sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana semestinya menjadi ya, muallim, mudarris atau da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, murabbi, murabbiah. Hendaklah dia adalah orang yang pertama kali memberikan keteladanan kepada umatnya, kepada orang lain. Tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Wa ana awwalul muslimin," dan aku adalah yang pertama kali berserah diri. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila shaliha," menyeru dan beramal saleh. Ini sebagai syahid ayat-ayat di atas bahwasanya dakwah bukan sekedar menyeru, mengajak, ya, mengingatkan manusia, tetapi juga harus memberikan qudwah salihah. Bahkan sering dikatakan dakwah dengan bilhal, ya, dengan perilaku itu kadang lebih tajam daripada sekedar berkoar-koar di atas podium, di atas mimbar-mimbar, tanpa dibandingkan dengan contoh yang baik. Akhwanul fillah akramakumullah jami'an. Kemudian yang juga sangat penting di dalam dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena betapa amalan yang kecil itu bisa menjadi besar, sebagaimana disebutkan Ibnu Barak rahimahullah ta'ala, "Ruba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah," dan sebaliknya, "Ruba amalin kabir tusaghiruhun niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil tetapi menjadi besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena dibesarkan oleh niatnya yang benar-benar tulus lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang kelihatannya masya Allah besar, banyak, lama lagi, tapi kemudian menjadi kecil nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan niat. Menjadi kecil nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan di Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan niatnya tadi. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ikhlas ini bi antakuna dakwah liwajhillah. Hendaklah dakwah itu harus betul-betul liwajhillah. La yuqsadu biha riya'an wala sum'ah. Tidak dimaksudkan dengan dakwahnya, ya, tampilnya dalam medan dakwah ini tidaklah dimaksudkan untuk berbuat riya wala sum'ah, dan juga bukan untuk didengar, dilihat, diketahui oleh manusia agar tenar, agar ma'ruf. Masya Allah, dikatakan itu dan ini oleh fulan, oleh Allah dan manusia. Dakwah merupakan ibadah, bahkan merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia. Dan ini merupakan dakwah manusia-manusia, ibadah manusia-manusia pilihan, tugas para nabi, para rasul. Sehingga juga nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila pondasinya dibangun di atas ikhlas, maka akan sangat besar manfaatnya, barokahnya. Fadilatul Syekh Mukbil rahimahullah taala, ya, berada di tengah-tengah gurun pasir, ya, padang sahara, di bakit bukit yang tidak diketahui oleh manusia, jauh, ya, dari sana sini lembah gersang, tapi masya Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, memilihnya untuk menjadi pelita di antara sekian ulama yang Allah angkat, Allah muliakan di abad kita. Wala nuzaki 'alallahi ahada wallahu hasib. Juhudnya, semangatnya di dalam dakwah, ta'limul muslimin, tarbiyatu abna'il muslimin, ya, taib, terasa buahnya, terasa manfaatnya, bukan sekedar di lembah tersebut, bahkan di negeri itu, bahkan lebih meluas, ya, ke negeri-negeri kaum muslimin, bahkan ila biladul kufar, berbondong-bondong manusia masuk Islam. Ketika itu kita dengar, alhamdulillah di Amerika Latin terus berbondong-bondong, ya, manusia masuk Islam, masuk Islam. Di Eropa juga demikian, berdatanganlah muhajirin muhajirat dari negeri-negeri kufar. Perjuangan ini sangat membutuhkan ikhlas, sehingga akan membuatkan banyak manfaat, membuahkan banyak manfaat, barokah, masoleh kepada umat manusia. Maka da'iyah, hendaklah harapannya wajhullah. Jauhkan diri dari riya, dari sum'ah, tarafu, untuk supaya tinggi kedudukannya di hadapan manusia. Walaupun, ya, ambil dalam apa saja, dalam ibadah ini atau dalam dakwah ini, sungguh apa yang Allah berikan, yang apa yang Allah akan berikan tidak akan salah alamat, yakin. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan sebaliknya, yang berbuat buruk sekecil apapun, niscaya dia akan melihat buah dan hasil dari keburukan serta kejahatannya ketika di dunia. Al-ikhlas ilallah subhanahu, perkara yang aziz, sangat mulia, ya. Lebih, ya, jarang dari barang yang sangat istimewa saat ini, karena beratnya ikhlas tadi, perkara yang aziz. Maka dinasihatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, ta'allamu an-niyyah fa innaha ablag minal amal. Pelajarilah niat, ya, karena niat itu lebih sempurna dari amal. Ketika berta'awun syar'i, ta'awun di dalam ibadah, di dalam dakwah, dalam berbagai macam pintu-pintu kebaikan, ketaatan, godaan, gangguan, ujian, cobaan datang silih berganti. Cobaan, pujian, cemoohan datang silih bertubi-tubi. Di sini sangat dibutuhkannya, ya, keikhlasan yang tulus, yang benar-benar kokoh dan kuat. Karena apabila kita terus menjaga keikhlasan ini, syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak akan bisa memperdayakan al-mukhlisun. Jadi syaitan atau iblis bersumpah untuk mencelakakan manusia, siapa yang diselamatkan? La'ugwiyannahum ajma'in. Dalam sumpahnya iblis, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang senantiasa ikhlas di dalam beramal, di dalam beribadah. Jadi karena apa yang sedang kita jalani ini, bahwa semua itu adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berjual beli dengan Allah Tabaraka taala, tidak mengharapkan jazaa wala syukur, balasan dan ucapan syukur manusia. Maka dikatakan pula, nah, oleh Daud atau itakhlisun niyyah asyad min fasadiha 'ala al-'amilin min tulil ijtihad. Memurnikan niat, menjernihkan niat ini ya, supaya betul-betul tulus lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah goyah, tidak mudah patah. Membersihkan niat dari kerusakannya bagi al-amilin, orang yang senantiasa beramal, berbuat, beribadah, berdakwah, berjuang. Itu membersihkan, memurnikan niat ini lebih berat. Al-amilin, katanya, mintul ijtihad, dari lamanya bersungguh-sungguh dalam berbagai macam ketaatan-ketaatan. Mungkin ada yang sabar, lama di dalam bah, berjuang di medan jihad. Ada yang lama sabar, atau mungkin ada yang sabar lama dalam masya Allah ta'awun di sana sini. Tapi untuk memurnikan niat ini semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala lebih berat, nah, dari lamanya tadi berkiprah dalam berbagai macam pintu-pintu ketaatan. Kenapa? Karena syaitan ini senantiasa masuk dari berbagai macam arah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang bapak atau suami dan istri, supaya setan itu tidak intervensi terhadap apa yang kita inginkan, hasil yang kita harapkan. Ya, seorang anak yang didamba-dambakan oleh orang tua, oleh seorang suami dan istri, maka dianjurkan sebelum beramal, sebelum berbuat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doanya ma'ruf, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan marazakan. Kalau Allah berikan anak, maka lam tadurruhu syaitan, tidak akan berbahaya, tidak akan menimbulkan mudarat syaitan terhadap anak yang diberikan tadi. Apabila berdzikir isti'adzah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, di sini sangat dibutuhkan ketika kita beribadah, berta'awun di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama mengokohkan pondasinya. Dan ikhlas adalah mabda, tempat berangkat kita masing-masing dalam berbagai macam amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jadibna syaitan wa izdani bi syaitan marzaqana. Di situ. Supaya syaitan tidak merusak, tidak masuk ketika di awal perjalanan taat atau ibadah atau dakwah, atau ketika di tengah-tengah perjalanan ibadah, dakwah, ataupun setelah selesai. Kita diperintahkan untuk terus berlindung kepada Allah. Maka tadi jangan lupa, ikhlas yang merupakan mabda al-iman, yang akan mengantarkan kepada hasil yang baik dalam dakwah, di dalam ibadah, dan berbagai macam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diharapkan bahwasanya siapapun ketika beribadah, layuk-layuk sedubi harian, tidak dimaksudkan dengannya sebuah riya atau sum'ah ingin didengar, wala tarafu'an, supaya tidak dianggap orang yang tinggi, orang yang luhur, wala riyasatan, juga tidak untuk mendapatkan sebuah kepemimpinan, posisi, wala tama'an min matami, dan juga bukan untuk mendapatkan berbagai macam ambisi-ambisi dunia. Li'anha idza dakhala syai'un min tilkal maqasid, karena sesungguhnya apabila masuk di dalam hati, di dalam kalbu berbagai macam agrod, tujuan-tujuan tersebut, lam takun da'watun lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak akan menjadi dakwah untuk Allah atau lillahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa innama hiya da'watun lin nafsi, namun sesungguhnya dia adalah sedang menyeru, mengajak kepada dirinya. mengajak dan menyuruh kepada ya berbagai macam ambisinya, berbagai macam tujuan-tujuannya, bukan da'watun ilallahi tabaraka ta'ala. Kama akhbara an-nabiyyi anbiya'i annahum yaqulun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang para nabi-nabinya, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka berta'awun membangun ya Islam agar umatnya memiliki izzah di tengah-tengah manusia. Dakwahnya semuanya lillahi, lillahi kalimatillah, sebagaimana dalam firman Allah mengkisahkan tentang dakwahnya para rasul, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak mengharapkan ya imbalan upah terhadap apa yang mereka, tidak mengharapkan apa-apa. La as'alukum alaihi mala, aku tidak mengharapkan mal, harta terhadap. Hadhihi da'watu innallah. Ketika tidak dibangun di atas ini, maka siapapun akan dakwah illa ghairillah, terhadap dirinya, golongannya, kelompoknya, hizbiyahnya, yang akhirnya tidak akan dia dapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga hendaklah para duat ilallah Subhanahu wa taala di dalam dakwanya, al bada'atu bil aham fal aham. Yang keempat, hendaklah dia memulai dalam dakwanya dengan perkara yang paling penting dari yang terpenting. Biaya dua awalan ila islahil aqidah. Taman hendaklah memperbaiki aqidah. Biambil amri bi ikhlasil ibadah, dengan merintahkan untuk mengikhlaskan ibadah lillahi Subhanahu wa taala, wa nahyi 'anil syirki, dan juga melarang, mencegah dari kemusyrikan. Tsumma al amru bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah, kemudian merintahkan yang wajib-wajib berikutnya seperti mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa filil wajibat, menunaikan berbagai macam kewajiban, wa tarkil muharramat, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kama hiya thariqatur rusul jami'an, sebagaimana itu merupakan jalannya para rasul shalawatullah alaihim ajma'in. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus seorang utusan pada setiap umat, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Sebagaimana dalam firman yang lain Allah mengatakan, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang utusan melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ayah yang serupa dengan ini katsiratun jiddan, sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, hendaklah di dalam dakwah ya ad-da'i menyeru manusia terhadap perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang terpenting. Nah, kemudian yang keempat ya, prinsip yang harus diperhatikan agar dakwah ini ya senantiasa benar, lurus, bahkan semakin kokoh dan memberikan banyak buah serta manfaat di tengah-tengah manusia, maka jalanilah itu semuanya dengan as-sabru, kesabaran. As-sabru ala ma yulaki fi sabili da'wah. Sabar terhadap apa yang dia dapati dalam menempuh jalan dakwah ilallah Subhanahu wa taala, minal masyaq, dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam ya godaan, gangguan-gangguan. Wa ma yuwajih, dan apa yang dihadapi, min adhan nas, dari aniaya manusia ya, ucapannya, bahkan teror fisik, bukan sekedar teror mental. Lianna tariqad da'wah laisa makrusan bil wurud. Karena jalan dakwah, medan dakwah itu tidaklah dihamparkan dengan hamparan yang masya Allah lapang, luas, enak. Wa inama mahkufum bil makari wal makhad, tetapi dikelilingi dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak disukai, tidak enak. Ya. Dan sebaik-baik contoh atau teladan dalam perkara ini semua adalah hum ar-rusul salawatullah alaihi fima wajahu min aqwamihim. Contoh ini semuanya adalah sebagaimana telah dialami oleh para rasul utusan Allah, mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada mereka ketika menghadapi berbagai macam kondisi dan keadaan umatnya, berbagai macam penentangan-penentangan dan pengingkaran, pembangkangan dari umatnya, minal adza, bahkan aniaya wasukhriyah, sikap olok-olok. Para nabi saja diolok-olok, bahkan dianiaya, disakiti ketika mengajak manusia kepada al-haq. Tentunya yang sangat banyak kekurangan, kelemahan, sangat wajar kalau masih mendapatkan cemooh. Yang sangat sempurna saja Rasul masih dicemooh, dicerca, dicela. Maka para pengikutnya sangat wajar, dan itu merupakan sunnatullah ketika menjalani dakwah mendapatkan halangan, rintangan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu biyastahzi'u. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana penentangan, pengingkaran kaumnya terhadap para rasul, para nabi, dan nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selain daripada itu, di antara sekian usus dakwah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hendaklah juga ad-da'i wa ad-da'iyah an yakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan. Hendaklah dia memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik, musta'milan lil hikmah, menggunakan hikmah di dalam dakwah. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ. Maka dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bersikap lemah lembut, yakni Rasulullah s.a.w. di dalam dakwah. Dan kata Allah, وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِظَ الْقَلْبِ, kalau sekiranya engkau bersikap berkeras hati, kasar, keras hati di dalam dakwah, tidak mau mengalah, mau jadi maju, boleh maju, tapi lihat mana tempatnya, mana kondisinya, apakah ini adalah yang layak bagi seorang syujah untuk maju, ataukah dia harus melihat berbagai masalah dan mempertimbangkan berbagai macam mafasid. Karena kalau seandainya sekedar maju, itu bukan syaja'ah, mutahawir, ngawur akibatnya. Pada wa'illah subhanahu wa ta'ala, keberanian ini harus ditempatkan pada tempatnya. Maka cukuplah dianggap sebagai orang yang berani, yang benar-benar berpegang teguh terhadap al-haq dimanapun dan kapanpun dia berada. Kemudian istiqomah, dan dibarengi dengan ilmu, berjalan di atas bimbingan yang benar, contoh yang benar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling berani, tapi juga sosok yang paling lemah lembut, memiliki ya sikap helm, dan juga sebagai orang yang sangat berjiwa besar, tidak mudah patah, tidak mudah mutung, ya, malang putung. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, terus malang putung di dalam dakwah, di dalam mengajak manusia ya untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di dalam dakwah ini, hendaklah ad-da'i wa da'iyah itu memiliki ya sikap yang baik, berakhlak mulia, lemah lembut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan, "Habibu rahmati minallah," maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau berbuat ya. Naam. Atau engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, orang kafir Quraisy. Kita tahu dalam sejarah bagaimana gangguan dan godaan mereka dalam menghadang dakwah Rasulullah, menghadang dakwah tauhid. Tapi kemudian ketika Rasul Amin, Imamul Muttaqin, Sayyidul Mursalin, berjalan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang beringas, yang sadis di medan-medan perang sesuai dengan porsinya. Ketika dibutuhkan kelemah lembutan juga diberikan sesuai dengan porsinya. Maka manusia setelah menyaksikan demikian indahnya muamalah Islamiyah, bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain, maka mereka berbondong-bondong untuk menyambut Islam, bukan sekedar lingkup Quraisy, ya, semakin meluas. Tengah-tengah Arab, pelosok-pelosok, ya, perkotaan, perkampungan, dan ke pelosok-pelosok Islam disambut, melebar bahkan meluas ke negeri-negeri yang sebelumnya mereka sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah, musyriki. Ini dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Perlu ya keteladanan yang baik, akhlak yang mulia. Maka tadi da'i hendaklah memiliki budi pekerti yang luhur, sopan santun yang baik, semangat di dalam memberikan contoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada nabinya ketika berjalan di atas itu, manusia menyambut dakwah ini. Tetapi kalau tidak demikian, lam fadu min holik, mereka akan pergi ya, minggat, kabur, meninggalkan engkau dari sekitar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang halim, yang benar-benar sabar dalam menjalani dakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati manusia untuk menyambut dakwahnya, seruannya, ajakan. Dan demikian pula bagi seorang dai, ayakuna qawiyal amal, kuat kemauannya, memiliki kemauan yang keras, cita-cita yang luhur, yang tinggi, la yai'as, tidak putus asa dalam menjalaninya. Tidak putus asa. Dan untuk ya kokohnya dakwah tadi sangat dibutuhkan kesabaran yang panjang, sebagaimana ini merupakan adab yang mulia. Sebutkan oleh para ulama, as-sabru minal akhlaqil fadilati, sabar itu termasuk daripada akhlak yang mulia. Allati amara bihal Islam, yang telah diperintahkan oleh Islam. Wa min majalatihi as-sabru ala ta'atillah, Dan termasuk dari medan yang membutuhkan kesabaran adalah sabar dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru an ma'siyatillah, dan juga sabar menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru ala bala'id dunya, dan juga sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian cobaan dunia. Wa huwa daruratun la budda minha, dan sabar ini mesti harus ya, terwujudnya dan adanya. Liwusulil insan ila hadafihi, agar sampainya siapa manusia terhadap cita-cita yang dia inginkan. Tanpa kesabaran kita tidak akan menyaksikan para pahlawan-pahlawan Islam. Tanpa kesabaran kita tidak akan menyaksikan ulama-ulama Islam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang telah lulus ya dalam menjalani kesabarannya, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sehingga Allah yang langsung merekomendasikan mereka sebagai orang-orang yang telah mendapatkan jaminan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya taju ila sabr, butuh kesabaran. Fala najaha fid dunya, dan tidak ada keberuntungan keberhasilan di dunia ini. Wala falaha fil akhirah, dan juga tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada keberuntungan di akhirat kelak. Illa bisabri, kecuali dengan naam jalan kesabaran. Walaula sabru zari' ala badrihi ma hasad, sampai dikatakan kalaulah bukan karena kesabaran ya seorang petani untuk terus ya ngopeni terhadap nah bibit-bibit dari tanamannya ya, ini ada hama, tikus, itu ini macam-macam, kalaulah tidak sabar untuk terus menjaganya, merawatnya, mahasad niscaya dia tidak akan panen. Walaulah sabrut talib wada'i, dan kalaulah tidak karena kesabaran seorang talib, talibul ilmi, seorang da'i ya wada'iyah ala darsihi wa ala da'watihi ma najah, dia pun tidak akan sukses dalam belajarnya, di dalam dakwahnya. Wa ma ta'allama ma da'ila, dan juga tidak akan terus belajar, juga tidak akan dakwah, tidak akan ta'awun kalau tidak ada kesabaran. Fal wusul ilal ahdafis samiyah, dan untuk sampai kepada berbagai macam tujuan-tujuan yang tinggi, yang luhur. La yunali la yunalu illa biruku bimatanil masyaqqat, tidaklah akan didapatkan kecuali dengan menunggangi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya, ar-rajul seorang itu ya, diberikan kedudukan terlebih dahulu ataukah akan dikuji, yang mana dia harus bersabar? Maka jawabannya, tidaklah seseorang itu mendapatkan kedudukan, mendapatkan manzilah yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ya zahirnya di hadapan manusia, melainkan setelah lulus ujian. Dan untuk lulusnya ujian itu membutuhkan kesabaran. Barakallahu fiik. Maka fal wusul lil ahdaf asamiyah atau bihadal makna. Maka untuk sampai kepada berbagai macam tujuan-tujuan yang mulia, apalagi untuk mendapatkan firdausul a'la, surga yang mulia, surga yang tinggi, hendaklah juhurnya, semangatnya harus lebih daripada semangatnya seorang ibu yang kehilangan anak dalam mencarinya. Hendaklah semangatnya lebih daripada semangatnya seorang ibu yang kehilangan anak, ya. Bagaimana seorang ibu, bayangan seorang ibu yang kehilangan anak, apakah mau santai tenang? Tidak, dia akan mungkin datang ke sana, ke lapor ke Pak RT, lapor ke mungkin yang berwajib untuk mendapatkan anak yang dia cintai, untuk mendapatkan surga Allah, jannah Allah subhanahu wa ta'ala, harus lebih daripada seorang ibu yang kehilangan sang anak. Ya. Atau seperti, ashabu dunya aljamu almanu, katanya. Ingin mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dan tidak ingin berkurang sedikit pun dari tangannya. Harus lebih daripada itu untuk mendapatkan firdausul a'la. Kalau lah untuk keberuntungan dunia, kita berani untuk masya Allah ngejar berbagai macam tawaran di sana sini. Ya. Untuk akhirat, untuk kemuliaan dunia dan akhirat, harus lebih daripada itu. Allah mengatakan, wabdagi fima ataka darul akhir, wabdagi fima ataka darul akhir, walatan sana sibaka minadu. Cari, ya, fima ataka darul akhir. Untuk meraih akhirat itu, harus betul-betul dicari. Namun juga Allah telah mengingatkan, jangan sampai lupa terhadap bagian dunia. Mana yang lebih dulu? Ya. Akhirat ini jangan sampai di nomor berapakah. Tapi kewajiban-kewajiban harus tetap diusahakan, diikhtiar. Namun tujuan kita adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan penciptaan ini, Allah mengatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jangan sampai terkalahkan untuk mendapatkan firdausul a'la karena banyaknya ujian, cobaan, godaan. Apa yang telah dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia, ya, tidak mengalahkan mereka untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu semuanya butuhkan kesabaran. Maka tadi katakan, wal wusulul ahdaf asamiyah, untuk sampai kepada berbagai macam tujuan yang luhur mulia, tidaklah didapatkan melainkan akan menunggangi berbagai macam masyaqqat, kesulitan-kesulitan, ujian dan cobaan. Wa tajarra ghasasal alam, dan dia akan meneguk, ya, berbagai macam ini. Pedihnya luka-luka yang menyakitkan, agar terbukti cita-cita yang diharap. Allah subhanahu wa ta'ala telah merintahkan kepada Rasulnya bisabar, untuk bersabar, fi mawadi' adidah, dalam beberapa tempat yang banyak, min ayatihi, di dalam ayatnya. Faqala wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah wahai Nabi, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan terhadap orang yang berbuat kebajikan. Juga Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, wasbir, dan bersabarlah. Wama sabruka illa billah, dan bersabarlah, dan tidaklah kesabaran ini melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kau bersedih kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan jangan engkau merasa sempit terhadap tipu daya mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dan sesungguhnya Allah senantiasa akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji, ya, ala sabirin al mukhlisin, kepada orang yang sabar lagi ikhlas. Alladzina yasbiruna ibtigha'a mardhatillah, itu orang-orang yang sabar untuk mendapatkan, mengharapkan keriduan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Dan orang-orang yang sabar mengharapkan wajah Rabb mereka, Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mendirikan sholat, sabar, kemudian dibarengi dengan amal soleh, ya. Sabar tapi dibarengi terus dengan amal soleh, ya. mendirikan sholat, kemudian mendermakan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka sebagai rizki, ubudiahnya kepada Allah, berbuat baiknya kepada semua manusia dengan rizki-rizki yang Allah titipkan, Allah berikan. Dalam keadaan sirran, ya, sembunyi-sembunyi. Wa'alaniyah, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Wa'yadr'una bilhasanati sayyah, dan mereka tinggalkan keburukan dengan digantikan oleh kebaikan. Ula'ika lahum 'uqbadan, mereka kesudahan akhirat yang baik. Maka wasabru ala ta'atillah, sabar dalam menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah min abrazi majalatis sabri. Mana yang paling berat? Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, atau sabar untuk terus istiqomah di atas perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Mada ya Abdullah? Maka jawabannya as-sabru, katanya. Naam. Ala ta'atillah, sabar untuk terus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih berat. Kenapa? Karena nafsu ini, ya, condongnya kepada perkara-perkara yang tidak baik. Malas. Biasanya malas, Allah semangat. Taib. Apa saja dari berbagai macam ketaatan, tapi ada kalanya malas. Dalam talabul ilmi, dalam ta'awun dakwah, dalam sedekah, salat malam, ya, atau tatawu'at berbagai, ini masya Allah kadang-kadang semangat. Tapi kadang-kadang datang futur, ya, lemah, turun. Apakah tersibukkan dengan berbagai macam angan-angan dunia? Nah, taib. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, akhawu alaikum adalah turul amal. Ya. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah banyak angan-angan wa tiba'ul hawa. Banyak angan-angan ini biasanya yunsil akhirah, melupakan akhirat, membuat badan itu malas untuk menunaikan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Sampai akhirnya masuk tidak sedikit yang terjerumus kepada kubangan berbagai macam kemaksiatan. Tulul amal, banyak angan-angan. Maka untuk taat itu harus terus banyak beristianah kepada Allah agar mendapatkan kemudahan, sehingga berpindah dari sebuah ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dan sesungguhnya itu merupakan jannatul dunia, nikmat dunia. Ya, kalau ingin diketahui, kalau ingin mengetahui jannatul dunia sebagai obihadal makna dikatakan oleh Syekhul Islam, hendaklah senantiasa berpindah dari suatu ketaatan kepada ketaatan yang lain, suatu ibadah kepada ibadah yang lain, zahiran wa batin. Untuk itu sangat membutuhkan kesabaran. Maka sabar dan istiqomah di atas saat itu lebih berat daripada meninggalkan sebuah kemaksiatan. Karena an-nafsu senantiasa mengajak kepada asyar, inna nafsa la'ammaratun bisu. Demikian ditegaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarahnya terhadap Riyadhus Salihin. Ikhwan fillah akramakumullah jami'an, ya. Maka as-sabru ala ta'atillah min abrazi majalati sabr, dan sabar untuk taat kepada Allah Tabaraka ta'ala adalah termasuk daripada medan yang sangat jelas dan sangat berat. As-sabru allati amarallahu biha, amara biha Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran yang Allah subhanahu wa ta'ala terus perintahkan. Sebagaimana firman-Nya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya? Allah adalah Rabbus samawati wal ardh. Dan apa yang ada di antara keduanya, Allah lah yang mengatur itu semua. Setelah Allah ciptakan alam semesta, fa'budhu, kata Allah, maka beribadahlah kepadanya. Wastabir. Nah, ini kalimatnya wastabir, bukan wasbir. Beda wasbir dengan wastabir. Kalimatnya kalimat mubalaghah. Ya. Di mana mubalaghah itu ya mengandung makna yang sifatnya ta'addudul wasfi atau ta'addudul amal, menuntut berbilang-bilangnya atau banyaknya sifat atau banyaknya tindakan. Nah, di sini wasbir, sabarlah. Wastabir, ya, diperintahkan untuk lebih sabar, sangat sabar. Karena untuk ibadah itu banyak godaan gangguannya. Wastabir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sangat lebih bersabar li ibadati, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak mereka untuk mendapatkan jannah Allah, ridha Allah tabaraka taala. Wasabir li ibadati, hal ta'lamu lahu samia? Tahukah engkau ada yang sama dengan? Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, untuk diminta ya perlindungannya dan lain sebagainya. Ini merupakan khususiah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini oleh Malib wal amruhu nabi sabri jaa bi sighatil ibtial. Dan perintah di sini untuk bersabar datang dengan sighah bentuk kalimat ya, wazan ibtial. Dalalatan alal mubalaghah fil fi'li, yang menunjukkan supaya sempurna di dalam menjalaninya, dalam melakukan kesabarannya. Yani qaulu ta'ala wastabir li ibadatihi ay ihris ala ziyadati sabri wa tamassuk bih. Ya, berusahalah untuk menambahkan, melebihkan kesabaran dan berpegang teguh dengannya. Li'anna tariq, karena sungguhnya jalan ila ta'atillah, karena sungguhnya jalan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala mali'atun bil mu'awwiqat, penuh dengan berbagai macam rintangan-rintangan yang bisa memalingkan manusia dari jalan yang mulia itu. Ya. Apalagi cuaca berubah. Panas, dingin, dingin, panas. Hujan lagi, ya. Masya Allah. Kalau kita lihat para sahabat, Masya Allah. Bukan sekedar untuk talabul ilmi, ya. Bukan sekedar ta'awun yang sifatnya mungkin tahunan atau bulanan. Tapi harus mengorbankan yang murah dan mahal dalam keadaan makan belalang berhari-hari. Ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'ata ayyam, kita perang tempur menghadapi musuh untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam supaya Islam rahmat ini sampai kepada manusia seluruh pelosok dunia. Kata mereka, kami tidak makan dalam berbagai macam tadi pertempuran yang dilalui selama hari-hari itu, ilal jarad, kecuali belalang. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Kesabaran yang sangat dalam diri-diri mereka. Itulah kalau iman sudah masuk ke dalam lubuk kalbu manusia, terasa halawatul iman di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang ramai inggau ya. Tapi tidak mundur, tidak banyak mengadu dan mengeluh. Semuanya dijalani dengan kesabaran dan keyakinan. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada nabinya wastabil ibadati, yang maknanya ihris ala ziyadati sabr. Ini karena sangat dibutuhkan untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Allah penuh dengan berbagai macam rintangan, ujian. Ujian keluarga, ujian kebutuhan, ujian pertemanan, ya, dan lain sebagainya, urusan-urusan itu dan itu. Di sini dibutuhkannya sabar karena banyak ujian, banyak rintangan. Apakah min dakhilin nafs, dari dalam diri kita sendiri, dari tengah-tengah keluarga kita sendiri, aw min kharij, atau dari luar, dari yang dekat ataupun dari yang jauh, datang ujian itu silih berganti. Wal abdu yahtaju ila sabri ala ta'atillah, maka dinasihatkan oleh para ulama. Dan seorang hamba yahtaju ila sabri, dia butuh kepada kesabaran untuk taat kepada Allah. Kapan? Qabla ta'at, sebelum dia menunaikan ketaatan-ketaatan tersebut. Jadi butuhnya kesabaran itu ya, bukan ya ketika menjalankan ketaatan itu saja, tetapi sangat dibutuhkan kesabaran itu sebelum dia menunaikan dan menjalani berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tadi bitashihin niyyah, dengan senantiasa memperbaiki niatnya. Maka ketika ditanya Syekhul Islam oleh muridnya yang mulia ya Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hal ini, jawabannya fa innani ujadidu islami kulla waqtin aw kulla sa'ah, sesungguhnya saya sendiri senantiasa memperbaiki keislaman saya ini, memperbaiki diri saya ini setiap saat, karena hati itu senantiasa berbolak-balik. Ketika kurang terjaga, syaitan akan masuk. Syaitan akan menggoda, akan mempermainkan perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa tujuannya. Ya, hanya mundur, patah di tengah jalan. Apalagi ketika wah, numpuk masalah. Yani, mau pecah kepala. Baik, di sini kita diperintahkan untuk senantiasa beristianah dan beristiadah kepada Allah, dan itu membutuhkan kesabaran. Sabar itu kapan? As-sabru ala ta'atillah qabla ta'ah, sebelum menjalankan ketaatan-ketaatan dengan memperbaiki niat bahwa kita ini sedang apa, berjual beli dengan Allah, ingin mengharapkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencita-citakan yang sangat mulia ya dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Na'am jannatun na'im. Jadi al-abdu yahtaju ila sabri ala ta'atillah qabla ta'ah bitashihin niyyah wa qat'i syawagil anha. Seorang hamba butuh untuk sabar dalam taatan kepada Allah sebelum taat, dengan memperbaiki niat dan memutuskan berbagai macam perkara yang menyibukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa athna'ah, dan ketika menjalani taat juga sangat dibutuhkan kesabaran tersebut. Supaya apa? Likayuraqiballahi subhanahu wa ta'ala fi amalih, supaya dia senantiasa muraqabah kepada Allah, merasa diawasi, dikontrol, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membalas semua yang dia kerjakan, diamalkan. Ini sabar itu dibutuhkan sebelum menunaikan ketaatan dan ketika menjalani ketaatan. Apalagi dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala yang banyak godaannya, ujiannya, cobaannya, sangat dibutuhkan kesabaran. Supaya apa? Supaya tidak patah nah ini, sayap-sayap perjuangan ini. Kalau sayapnya patah ya gak bisa terbang nantinya. Nah bagaimana buah sabar tadi ketika menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dia akan senantiasa muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah ibadahnya atau agamanya al-muhsinun, orang-orang yang senantiasa ihsan kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan itu ibadahnya para anbiya, para mursalin, agamanya para nabi, para rasul sallallahu alaihi jami'an. Yang perlu kita teladani, kita contoh, dan para ulama yang senantiasa berusaha untuk meneladani dan mencontoh mereka, sehingga kita rasakan buahnya, manfaatnya, keberadaannya dimanapun berada, mereka memberikan manfaat untuk umat, untuk agama, bangsa, negara. Ketika ada ulama tentram, aman, terasa nikmat ibadah, nikmat bermuamalah, berukhuwah. Ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesabaran pun dibutuhkan ketika menunaikan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Likayuraqiballah subhanahu wa ta'ala fi amali, supaya dia senantiasa muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalannya. Wa ya'ti bihi ala ahsani wajhi, dan supaya dia laksanakan, amalkan, kerjakan ketaatan-ketaatan tersebut dengan cara yang bagus, bahkan yang terbaik. Kemudian Wa ba'dal farog, setelah selesai dari amalan yang kita kerjakan, apapun ketaatannya yang dilakukan oleh seorang hamba, dibutuhkan pula kesabaran. Ya. Wa ba'dal farog minat ta'ah, dan setelah selesai dari melaksanakan ketaatan, dibutuhkan kesabaran. Kenapa? Li'alla yubtiluha bisum'ah waria, supaya tidak membatalkan kepada berbagai macam ketaatan-ketaatan itu rasa sum'ahnya ingin didengar oleh orang lain bahwa dia telah berbuat, dia telah bekerja, dia masya Allah pada sop yang paling depan dalam semua ketaatan yang zahir kelihatan oleh manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, supaya tidak rusak apa yang telah kita kerjakan, maka sabar. Supaya tidak tergugurkan ketaatan tersebut dengan berbagai macam sum'ah atau ria, perasaan ria, hubbul mahmadah, ingin pujian, dan seterusnya. Taib, maka kalau kita lihat salaf dalam rangka melatih ini keikhlasan, menjaga diri supaya tidak tergoyahkan oleh syaitan, kadang berlatih dengan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam bab sedekah itu tiba-tiba ada di depan rumah orang, kelihatannya butuh. Ya, alhamdulillah. Tulisan aja ini dari hamba Allah supaya tidak ragu-ragu ini, dan jangan dari misionaris misalnya. Ya. Taib. Melatih berbagai macam amalan soleh. Supaya terjaga. Alhamdulillah ada ikhwan kita. Cukup ya, mudah-mudahan ini buat bekal saya di hadapan Allah. Jangan perlu tahu yang lain. Insyaallah. Khair insyaallah. Ini amalan-amalan melatih ya, supaya tidak mudah terganggu oleh syaitan yang terjerumus kepada riya, sum'ah ataupun ujub. Jangan termainkan oleh syaitan kadang-kadang. Wah, kalau enggak ada ini enggak tahu gimana itu kata. Hati-hati. Maka di sini dibutuhkan kesabaran ya. Supaya tidak tergugurkan apa yang telah dilakukan ini dengan penyakit riya, sum'ah, ujub. Dan wala syakka anna min ahami ta'at, dan tidak diragukan lagi bahwa yang paling penting di antara berbagai macam ketaatan-ketaatan allati tahtaju ila sabrin, yang sangat membutuhkan kepada kesabaran, adalah di antaranya talabul ilmi wa da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu dan dakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Alladhi yubtagha ya hima wajah Allah, yang diharapkan dengannya mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena khas anna nafsa tamilu lillah, karena ya khususnya nafsu itu inginnya yang serba enak, senang, puas, res, dipenuhi keinginan-keinginannya, dan mengajak untuk kasal, malas. Karena nafsu ini mengajak umumnya kepada perkara yang tidak baik, yang enak-enak, mengajak kepada kemalasan. Sedangkan dakwah thalabul ilmi yahtaju ila juhdin adzim, sangat membutuhkan kepada kerja keras yang besar, dan membutuhkan kepada upaya yang penuh dengan masyaqah, kesulitan, bahkan kadang-kadang perlu gadang untuk sama-sama ta'awun dalam perkara-perkara masalihul muslimin. Dan juga ada Allah talabul ilmi banyak meninggalkan fudhulud dunia berbagai macam kelebihan-kelebihan dari urusan dunia ini, membutuhkan safar, membutuhkan itu dan ini. Maka dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, sami'tu Abi Yaqub la yunal ilmu birahatil badan adalaisatu ilmu birahatil jism, ilmu tidak akan didapat dengan santai, tenang. Tapi dakwah demikian pula tidak bisa terwujudkan dengan santai, dengan tenang dengan banyak apalagi hura-hura. Sangat membutuhkan al-juhd, kesabaran. Barakallahu jami'an. Baik, kelihatannya waktu sudah mendekati salat zuhur. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah naktar bihadal qadar. Sallallahu alaihi wasallam.